الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى أما بعد إخواني في الله والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله كتابا جدا وبحث الكتاب ممكن كتاب التوحيد كالي الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى طيب sebelum kita lanjut, ikhwan yang dalam hafal hafalnya, ada tafadhal. Baik. Sekarang masuk pada bab minasyirki. Sudah ya? Mana itu? Bapak yang terakhir yang dihafal yang terakhir dihafal sudah selesai. Baik, sekarang bab majaat al-muta wa tamani. Bab yang ke-78. Ketujuh, bab majaat al-muta wa tamani. Kerap dengan بشير sesungguhnya rukia-rukia dan tadi makhluk lima dan tiwara itu ada syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga hal ini sebagai amalan syirik, mulia-mulia, tamimah-tamimah, dan tiwara itu syirik, dan hadisnya sahih. Nah, mungkin telah menyebutkan ya kisah Ibnu Mas'ud bersama dengan istrinya sehingga beliau membawakan hadis ini, sudah kita sebutkan. Baik, di sini disebutkan syirik, disebutkan di sini syirik. Nah, maka setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan menguraikan apakah semua jenis rukyah itu syirik, apakah semua jenis tabiat itu syirik. Kata beliau, wasalatimu dan tabarak itu jamak dari kalimah ya, tabarakimu jamak dari kalimah, bentuk jamak ya dari kalimah. Kalau kalimah itu satu, kalimah kan dua, kalau tabarak banyak ya. Apa itu tabarak? Kata beliau, tabarak itu adalah syai'un yu'allaku 'ala al-awlani yastaquna bihi al-'ain. Tamaim itu adalah sesuatu. Kalimat sesuatu di sini berarti umum apa saja. Apapun itu, benda apapun. Apakah dia tali busur ataukah nah gelang, ataukah kalung, ataukah cincin, apapun itu syaitun, sesuatu apapun yu'allamu ala al-awlad, yang digantungkan, yang dikalungkan atau dipakaikan kepada anak-anak kecil ya, sesuatu benda yang dipakaikan kepada anak-anak kecil tujuannya apa? Yang takuna bil ain, untuk menjaga jangan sampai anak-anak kecil itu terkena penyakit al ain. Itulah tamimah ya, itulah at-tamim, itu benda-benda yang digunakan dan dipakaikan kepada anak-anak kecil. Untuk apa dipakaikan? Untuk menghalangi, untuk membentengi nah anak itu dari penyakit air. Nah, ini pada zaman dulu ya, pada zaman dulu seperti itu. Jadi mereka gunakan benda tertentu tujuannya untuk menghalangi dari penyakit air. Nah, ya, tetapi bukan hanya itu yang dimaksudkan kita. Segala benda, segala sesuatu yang digunakan untuk menolak bala atau mendapatkan manfaat di bulan kita. Paham ya? Kalau bahasa kita yang kita kenal adalah jiba-jiba. Yang kita kenal adalah istilah jiba-jiba. Dipakai jiba itu untuk membentengi diri kita dari bahaya, dari sihir, dari santet, dan yang lainnya. Atau dipakai untuk kebal, atau dipakai untuk mengelangi dagangan dan seterusnya. Itu apa itu? Nah, lakin kata beliau, akan tetapi ya, di sini kita akan memulai tubuhnya. Sebab di dalam hadis disebutkan yang namanya tabiat itu syirik, sebagaimana dalam hadis itu tersebut. Tapi kalau berinci, kata beliau, lakin akan tetapi idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an, jika yang digantungkan itu adalah Al-Qur'an. Sekarang tiba-tiba menyebut Al-Qur'an ya, ada pokok di tempel ayat kursi ya, ini sekarang tadi masih berupa Al-Qur'an ini. Bagaimana hukumnya? Apakah itu syirik? Apakah itu haram? Kata beliau, lagi akan tetapi jika al-mu'allaq min al-Qur'an, jika yang digantungkan, yang dipasang, yang ditempel itu adalah Al-Qur'an, maka فَرَحْمَةً فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِصْ فِيهِ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَلْهِمِ عَنْهُ. Maka sebagian ulama as-salaf, sebagian as-salaf, ulama as-salaf dulu itu memberikan keringanan boleh. Yang memberikan keringanan artinya boleh saja. Kalau Al-Qur'an itu ada, kalau kita berupa Al-Qur'an. Wada'ul dan sebagian mereka, sebagian as-salaf tidak memberikan keringanan padanya. Dan mereka mengatakan itu terlarang. Mereka mengatakan itu yang terlarang. Minhum, di antara mereka yang melarang, yang tidak membolehkan adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara yang melarang adalah Syekh adalah Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini keterangan dari Syekh. Oleh karena itu Syekh pada bab, pada judul bab, apa kata beliau? Bab maja abdul ruha wa tarani. Bab keterangan yang datang tentang ruqyah dan tamimah. Nabi tidak mengatakan, Syekh tidak mengatakan syirik, terlalu syirik sebab apa? Sebab ada di sana tamimah yang bukan syirik. Itu dari jenis Al-Qur'an Al-Karim. Bangnya, baik. Ya khawatir diri Rasulullah. Tentang tamimah dari Al-Qur'an ini, ya tamimah yang berasal dari Al-Qur'an Al-Karim, ayat kursika, atau surah Al-Fatihah, atau apa saja yang ditulis kemudian ditempelkan, tempel di toko, ditempel di rumah, nah atau ditulis atau dilipat, bersimpan di dompet, atau ditempel di mobil, atau di mana saja, dengan keyakinan bahwa ini bisa menolak bala, atau bisa mendatangkan rezeki apa saja, maka apakah yang dibolehkan? Al-Qur'an. Ada dua pendapat di kalangan ulama syarak. Pendapat pertama itu membolehkan. Pendapat pertama membolehkan. Di antara ulama yang membolehkan hal tersebut adalah Abu Ja'far Al-Dhakir. Abu Ja'far Al-Dhakir dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sebab Imam Ahmad kadang berpendapat juga, kadang berpendapat boleh, kadang berpendapat tidak boleh. Maka dalam permasalahan ini Imam Ahmad salah satu riwayatnya, salah satu pendapat yang mengatakan boleh. Iya. Nah, apa dalilnya yang mengatakan boleh? Mereka mendalilkan dengan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an. Ma huwa, yang mana Al-Qur'an itu sebagai shifaa', sebagai penyembuh, sebagai obat. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa? Yang mana dia adalah sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai obat. Maka kalau begitu, boleh kita menjadikan Al-Qur'an sebagai obat ini dengan cara apa tadi? Dengan cara kita tempelkan, buat tubuh yang sakit, atau dijadikan sebagai tiba-tiba atau apa saja. Sebab Allah menurunkan Al-Quran itu dengan sebagai Allah. Itu dalilnya. Baik. Dalil yang kedua, mereka mendalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat Abdullah ibn Amr, Abdullah bin Amr, bukan Abdullah bin Umar ya. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr. Lain. Abdullah bin Amr ibn al-As. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Rasulullah bersabda, "Idza fasika ahadun fi nafsi." Jika salah seorang di antara kalian tertimpa satu ketika tidur, ketika tertidur mau atau orang tertidur, tiba-tiba tertimpa satu, rasa cemas. Apa kata Rasulullah kan dia pun, maka hendaklah dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi وشر عباده ومن همزات الشياطين وعلة الضرور. Ya, itu doa yang diajarkan oleh Nabi ketika seorang tertidur, kemudian tiba-tiba ditimpa makhluk cemas, mulai misalnya habis berpikir atau gelara, atau misalnya habis nonton film horor, ya, film yang mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kesyirikan. Ya, ada orang yang sudah mati jadi hantu. Nah, mana dan itu perusahaan tidak. Setelah itu kemudian itu terbayang lagi, ditimpa terlalu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, jika salah seorang di antara kalian tertimpa cuma terlalu ketika dia tidur, maka hendak dan membaca doa kalian. Aku berikan dan tamani, aku berlindung, ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dalam Quran maksudnya, kalimat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min qawlihi, berlindung dari kemurkaan Allah. Wa qitamihi, aku berlindung dari siksaan Allah, wa syarri ibadihi, dan aku berlindung dari kejelekan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dan aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari bisikan-bisikan syaitan, wa ayat turun, dan dari upaya dia untuk mendesatkan manusia. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam hari itu diterangkan, fakada Abdullah ibn Amr, maka Abdullah ibn Amr ibn As yang meriwayatkan hadis tadi, sahabat tadi yang mendengarkan hadis tadi tadi, maka Abdullah ibn Amr ibn As yulakimuha man balagha liwalidihi, maka beliau mentalkinkan, mengajarkan doa ini, mendidikkan, mentalkinkan kepada anak-anaknya yang sudah balik, yang sudah balik itu diajarkan, bahasa yang diajarkan, langsung diajarkan ya, diajarkan Allah dikalibah, dikalibah, dikalibah, nah, dan seterusnya, walaupun dan dia belum tidur, ada pun anak-anaknya yang belum balik, karena belum balik belum bisa ya, mau diajarkan belum bisa, bahkan apa yang dilakukan oleh Allah sama dengan Allah, kata darati yusakir sifat'anna ta'arati yusri. Maka Abdullah ibn Amr itu menulis surat tadi. Di mana ditulis? Di sebuah kertas. Sebuah kertas atau sebuah dalam riwayat Al-Wah. Dituliskan di papan-papan. Papan-papan tulis. Ya, dalam riwayat disebutkan. Dan disebutkan sah. Dalam riwayat Al-Wah disebutkan sah itu kertas. Tulis. Aku berikan kepada Allah kita berarti Nah, yang kau tadi dan seterusnya bisa berbeda ini Abin Hamadan saya wa yang turut. Setelah itu ini Abdullah bin Umar bin Asim menggantungkan tulisan tadi di leher anaknya. Digantungkan di leher anaknya. Dari sini lah mereka menjadi satu itu boleh. Sebab Abdullah bin Umar bin Asim itu nah, ini namanya apa? Ini kan jima, tadi kan? Kalau dihasil di leher anaknya. Nah, supaya terhindar dari cepa. Itu dari dua dari janji baik yang dijadikan sandar oleh sebagai ulama, sebagai kecil ya. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur salaf. Kebanyakan para ulama salaf mengatakan tidak boleh. Haram, tidak boleh. Ini pendapat adalah pendapat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhu. Kemudian pendapat Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, dan seluruh sahabat yang Ibnu Mas'ud semuanya ikut dengan pendapat Ibnu Mas'ud. Sahabat-sahabat yang ada al-Qalam adalah tidak senang juga. Sahabat-sahabat Abdullah Ibn Mas'ud seluruhnya berpendapat seperti pendapat Abdullah Ibn Mas'ud. Ya, banyak sahabat Uthaybah Ibn Jamal, Uqbah Ibn Amir, kemudian siapa lagi? Nah, sahabat, banyak sahabat ya Abdullah Ibn Mas'ud. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama sekarang ini. Syekh Al-Rahdi, Syekh Ibbar, Syekh Al-Bani, banyak. Nah, dari ulama dan begitu pendapat ini. Dan kami belum mengetahui ada ulama belakangan yang membolehkan. Ya. Baik, apa dasarnya? Apa dasarnya yang tidak boleh? Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan di sini menyebut ke dalam syarahnya. Baik. Kata beliau, Allah Al-Fauzan wasfahi awal berbeda kata Syekh Farid Al-Fauzan yang benar pendapat yang kedua tidak boleh. Apa alasannya? Beliau menyebutkan tiga alasan tidak bolehnya. Pertama, umumun nahi wa lam yajid dalilun yukhassis dzalik. Kata beliau, karena larangannya umum dan tidak ada satu dalil yang mengkhususkan larangan itu bolehnya. Karena jadi pertama alasannya adalah karena hadis itu yang melarang umum. Hadis yang melarang itu apa hadisnya yang melarang? Ya seperti misalnya man ta'allaqa shay'an wukila ilayhi, siapa yang menggantungkan sesuatu, kata sesuatu umum kan ya mencakup apa? Mencakup Al-Qur'an dan juga Al-Qur'an sebab lafaznya dari umum. Ya, nah kalau lafaz hadis itu umum, maka untuk mengkhususkan Al-Qur'an itu jadi banyak sebab lafaznya umum. Ya, kalau orang mengatakan kecuali Al-Qur'an, maka jadinya Al-Qur'an boleh. Ketika kita jawab dari maka kita beramal dengan keumuman hadis lafaznya umum mencakup Al-Qur'an dan bukan Al-Qur'an. Siapa yang ingin mengkhususkan mengeluarkan Al-Qur'an dari keumuman, maka dia harus mendapatkan dalil. Paham ini? Sementara tidak dapat dalil. Pernahkah Nabi melakukan? Pernahkah Nabi menyuruh? Tidak. Ya? Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud tadi, ketika Ibnu Mas'ud menyebutkan hadisnya sesungguhnya tadi dari sini, apakah ini Ibnu Mas'ud merinci? Tidak. Ibnu Mas'ud justru apa? Menghalalkan yang namanya tadi dari Al-Quran. Itu menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud memahami larangan Nabi umum. Sahabat itu yang memahami larangan Nabi umum. Paham ya? Itu yang pertama. Ya, hadis itu larangan yang umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkan. Yang kedua, saddul wasila al-mufdiyah ila syirki. Itu tidak boleh menjadikan Al-Quran sebagai jembatan. Sebab itu adalah bentuk menutup jalan menuju kesyirikan. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menutup celah, menutup jalan menuju kesyirikan. Ya. Paham ya? Bisa dipaham? Kalau kita bolehkan itu dari Al-Quran dijadikan jimat, itu akan membuka jalan kepada manusia untuk sampai kepada syirik. Itu pasti. Gambarannya bagaimana kira-kira bisa membuka jalan kalau orang memakai? Tidak boleh kan? Silakan pakai. Gambarannya bagaimana? Tergantung tidak orang dibolehkan memakai, akhirnya apa? Nanti akan ujung-ujungnya lari ke syirikan. Ujung-ujungnya jatuh dalam kesyirikan. Itu bisa terjadi. Kira-kira bagaimana gambarannya? Hah? Kenapa? Hah? Kau dalam itu? Enggak. Ketika kita bolehkan, Syekh mengatakan di sini, ya dilarang di sini sebab itu akan menutup jalan menuju kepada kesyirikan. Kalau kita larang, itu akan menutup. Tidak akan terjadi kesyirikan. Tapi kalau kita buka, kita biarkan, kita mengatakan boleh, akhirnya orang-orang awam memakai. Itu kira-kira nanti akan terjatuh dalam kesyirikan. Bisa di gambarannya bagaimana? Sebab yang namanya orang awam itu kalau pakai, ya, kadang-kadang mereka, namanya orang awam, kalau sudah terasa itu manfaatnya, terasa manfaatnya itu nanti akan bergantung ke situ, bukan lagi bergantung kepada Allah. Paham ya? Namanya orang awam, tapi kalau kita yang mengerti, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau orang awam yang tidak mengerti, apalagi terbukti namanya orang berbentuk, ada sesuatu yang terbukti itu terus dikejar sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Maka dari sisi inilah itu menutup celah. Ya. Nah, kemudian di sisi yang lain, jika kita bolehkan, kalau kita bolehkan, itu akan mengantar kepada syirik. Bagaimana gambarannya? Kalau kita bolehkan itu, Al-Quran, ya, kata Syifa Al-Fawzan, ada keterangan di situ. Di annana idza ajazna ta'liq al-Qur'an. Karena jika kita bolehkan itu, menggantungkan Al-Quran, membuatnya sebagai jimat-jimat, in fataha al-bab li ta'liqi ghairihi, akan terbuka pintu, akan juga digantungkan selain Al-Quran. Paham? Ya, maksudnya begini. Kalau kita bolehkan itu Al-Quran, boleh. Nah, akhirnya orang bakalan tulis. Ya, bakalan tulis untuk dipasang di toko. Lama-lama, akhirnya apa yang tadinya murni ayat kursi, lama-lama nanti dihinggikan di tengah-tengah dengan yang lain-lain. Itu terjadi. Coba antum perhatikan jimat-jimat yang ada. Ya, setiap kalau dapat jimat-jimat yang kursi misalnya, atau jimat-jimat apa, apalagi yang simpan dompet, coba perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Setelah itu di bawah di atas itu ada apa-apa apa ya? Aidna di bawah seperti ini. Ketika kita boleh sekarang ya menggunakan Al-Qur'an seperti ini, itu nanti akan apa? Akan membuka pintu yang lainnya juga dimasukkan ke situ, yang bukan Al-Qur'an sekali. Dan memang terjadi. Kadang-kadang orang ketika menurut saya kursi di pasar di warungnya, loh kok warung saya tetap sepi? Kenapa menurut saya tetap sepi? Oh, ada orang bilang, kenapa warung buka? Oh, begini, bro. Kalau mau, tulis saya kursi, bertulis ini, dibeli, dikatin, diselamatin. Ini apa ya? Ini kan sudah syirik. Sebab apa? Sudah ada istighfar kepada makhluk. Sudah ada permohonan kepada makhluk Allah. Coba aku perhatikan di dalam umat yang ada itu. Iya. Nah. Ya apalagi kalau kita ada apa itu? Biasa saya tidak ingat menulisnya siapa. Di situ banyak ditampilkan di mati-matinya Syiah. Macam-macam. Ya. Kalau dibaca, tidak tahu apa dia. Tapi dia katakan ayat. Hasbunallah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi tidak tahu apa dia. Nah, itulah yang dimaksud oleh beliau. Kalau kita bolehkan, akan membuka nanti pintu akan dimaksudkan juga selain Al-Quran dari saya. Ya, apalagi kalau seperti yang sudah tidak mempunyai caranya. Ya akhirnya mencari yang lain. Akhirnya apa? Tidak percaya dengan Al-Qur'an. Akhirnya kurang keyakinan dalam kepada Al-Qur'an. Pas dia pakai selain Al-Qur'an, terbukti. Atau pas dicampur dengan falasin, istilah ulama falasin itu rusuh syaitan. Tiba-tiba mempunyai. Inilah yang dimaksud dunia. Nah, dan memang jarang kita dapatkan jilat-jilat tubuh di Al-Quran. Jarang sekali yang sedang. Coba aku jalan-jalan di warung, aku dapat. Perhatikan dengan baik semua poin. Aku tidak akan dapat warung tubuh di ayat kursi. Jarang sekali kita dapatkan. Mesti ada tengah-tengahnya, mesti ada gambar-gambar tulangnya, mesti ada gambar-gambar macam-macam. Ini yang dimaksud. Tak boleh dengan alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, anna ta'liq al-Qur'an yu'arriduhu lil-ibtila'. Sesungguhnya menggantungkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai jimat-jimat, itu akan menantangkan Al-Qur'an itu untuk dihinakan. Bisa dihinakan nanti Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya? Lianna muli wa'adna pa'alam siya. Karena itu nanti akan digantungkan kepada anak-anak kecil. Waksinya, la yatajan nabu dan najasa. Sementara anak-anak kecil itu tidak menjaga diri dari najis. Ya kan? Ya. Al-Quran misalnya. Tulis ayat kursi, tulis itu tiba-tiba. Dipakainya di ikat tindang ke sama anak. Supaya anak sehat, tidak kena jin, tidak lele, seterusnya. Ya, anak-anak itu namanya anak-anak, mau kecil-kecil, mau masuk SD, mau apa, mereka tidak menjaga diri dengan ini namanya apa? Menghinakan Al-Qur'an. Ya, menghinakan Al-Qur'an Al-Karim. Ada orang punya motor, apa ditulis di motor, istilahnya di mana? Bismillahnya di belakang sana. Ini apa? Atau yang kursi dipakai di motor? Ya, apa tujuannya? Kalau tujuannya bukan untuk tadina, apa tujuannya? Sekedar diangkat Al-Quran bukan di situ. Atau dipakai di mobil, atau dipakai di mana Al-Quran tujuannya bukan untuk itu. Bukan untuk pajangan. Ya, kalau perusahaan daya diniatkan bukan untuk tadina, tapi itu sudah tetap menjawab. Ya, sebab itu tak sanggup kepada tersangkut kepada orang-orang yang suka memakai jimat. Nah, baik. Jadi ini yang ketiga. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menambah ada tiga tadi. Pertama apa? Alasan tidak boleh yang pertama, karena dalil yang ada untuk umum melarang, tidak ada yang mengkhususkan Al-Qur'an. Yang kedua, itu akan mengantar bisa membuka jalan kepada kesyirikan. Yang ketiga, menjadikan Al-Qur'an itu bisa dijinakan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan tambahan. Beliau berkata, itu tidak boleh dikatakan bahwa lam yarid 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai'un. Jadi dalil yang paling kuat. Apa itu? Karena itu tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Itu tidak ada contoh dari Nabi sedikit pun. Apakah ada keterangan dari Nabi bahwa Nabi pernah melakukan? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, ada sahabat yang pernah melakukan? Hah? Ada sahabat Ibnu Mas'ud pernah melakukan? Ibnu Mas'ud pelarang. Huzaifah melarang. Abu Bakar mungkin melarang. Sahabat-sahabat kibar melarang. Ulama-ulama tabi'in kibar melarang. Tapi siapa yang membolehkan? Ya. Nah, ya cukuplah bagi kita Nabi tidak pernah melakukan itu, cukup sebagai dalil yang paling kuat. Wa khairul hadis hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah perkara yang diada-adakan. Pernahkah Nabi mengajarkan keuangan seperti itu dengan cara menjelaskan Al-Quran? Tidak pernah. Kalau begitu, kenapa kita mencontoh yang bukan sesuatu dari Nabi? Nah, kemudian yang kedua, ada tambahan lagi yang kedua kata beliau, idza 'allaqa wa sya'ara anna bihi shifa istaghna bihi an al-qira'ati al-mashru'ah. Itu bahasa Arab yang kuat. Kata beliau, karena jika Al-Qur'an itu tadi digantungkan, dipakaikan, kemudian dia merasa mendapatkan kesembuhan dengan itu, dengan Al-Qur'an tadi, ya, ketika dia gantungkan, akhirnya dia merasa berhasil atau merasa sembuh. Betul-betul sembuh anaknya ketika dipakaikan jimat Al-Quran, atau dia misalnya lagi dia pakaikan itu, dia kambungkan itu ayat kursi sembuh betul, maka akan terjadi akhirnya dia pun malah tidak utuh dari muka nama. Sebab apa? Dia sudah keenakan dengan sukupi dan bukan akhirnya apa, dia tidak utuh dari membaca, padahal itulah sebenarnya yang disyariatkan. Justru dia lebih fokus terhadap sesuatu yang tidak disyariatkan dan meninggalkan sesuatu yang disyariatkan. Faham ya? Baik. Jadi kalau kita lihat ada lima semua ya, ada lima semua alasan utama. Dan pendapat yang kedua itu yang kuat. Pendapat kedua itu yang kuat insyaAllah ta'ala bahwa hukumnya haram, tidak boleh seseorang menjadikan Al-Quran sebagai jimat-jimat dengan lima alasan tadi. Dengan lima alasan tadi. Baik, sekarang bagaimana dengan ayat tadi? Sekarang kita dibantah. Kita ingin membantah pendapat pertama dalilnya. Apa dalilnya pertama tadi? Wa nunzilu min al-Qur'an kitaban wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin. Sekarang, ya. Betul Al-Qur'an itu obat. Betul. Tidak ada yang mengingatkan itu. Siapa yang mengingatkan itu bisa kafir. Sebab ayatnya jelas. Tetapi ikhwan ibn azzaqullah, Nabi telah memberikan contoh bagaimana cara berobat dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah obat. Dan Nabi menjelaskan cara berobat dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Dibatalkan. Dibatalkan. Itu caranya. Faham ya? Apa kalau pengajaran yang mengajarkan cara bertemu dengan Al-Quran dengan dituliskan di jantung? Atau di jimat-jimat dan sebagainya? Tidak. Iya. Maka di khalif bin Rasulullah, Al-Quran adalah obat, maka kita harus berobat dengan Al-Quran sesuai dengan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cara yang dituntunkan oleh Nabi kita adalah dengan dibaca. Ya. Ada orang yang sakit, dibacakan surah Al-Fatihah. Ada orang yang kena sihir, Nabi bacakan Al-Fatihah, dibacakan. Itu cara Nabi. Bahkan Nabi ajarkan seperti itu. Jelas ya? Bukan dengan cara nah, menjadikannya sebagai tiba-tiba. Sudah terbaca ya? Nah, sekarang bagaimana dengan hadis tadi? Hadis tadi. Baik, hadis tadi adalah hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nah, namun hadis tadi ikhwan fillah azzaqullah, Al-Syekh Al-Albani berkata, Al-Albani berkata, hasanun, hadisnya hasan. Hadisnya hasan waktu benar. Tetapi yang hasan itu, kata Syekh Al-Albani, duna qawli, fakad Abdullah, ya duna qawli, fakad Abdullah ibn Amr yunaskimuha, man balagha min waladi. Tetapi yang hasan kata Syekh Al-Albani itu hanya doa yang diajarkan oleh Nabi. Adapun riwayat Abdullah bin Amr bin As itu mentaksirkan kepada anaknya yang sudah balig dan menggantungkan kepada anaknya yang belum balig, kata Syekh Al-Albani mungkar. Itu tidak sahih. Tetapi yang hasan yang sahih itu adalah hadis Nabi tadi. Ada perbuatan yang perbuatan Abdullah bin Amr bin As tadi itu tidak sahih, tidak benar Abdullah bin Amr bin As melakukan itu. Sebab apa? Sebab perawi hadis ini di dalam perawi dalam hadis ini terdapat perawi yang bernama Muhammad ibn Ishaq. Muhammad ibn Ishaq dan dia makruf di kalangan ulama adalah perawi yang dikritik. Sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan dari dia. Ya. Yang jelas Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya hasan, tetapi yang hasan itu hanya sampai pada doa. Adapun Abdullah bin Amr bin As tadi, keterangan bahwa Abdullah bin Amr bin As itu mentangkirkan dan menentukan kepada anaknya, Syekh Al-Albani mengatakan mungkar. Mungkar, mungkar itu parah. Bukan sekedar baik, baik dia sangat parah, tidak bisa dikuasai jenisnya. Paham ya? Maka itu selesai. Tidak ada yang di sini. Ayat tadi sudah dibaca, hadis tadi sudah tidak sahih. Ya. Nah, kalau seandainya sahih, kalau sahih, Abdullah bin Amr bin As bukan, apakah Abdullah bin Amr bin As hujjah? Sahabat hujjah? Hah? Apakah sahabat itu hujjah? Sahabat hujjah atau tidak? Kalau sahabat pun berisi, itu harusnya terjadi. Yang hujjah itu kalau sahabat sepakat. Sekarang apakah sahabat sepakat? Tidak. Justru kebanyakan sahabat melarang. Ketika terjadi perbedaan pendapat di dalam sahabat, apa yang dilakukan? Kembalikan kepada dari. Apa yang akan dilakukan? Tidak. Kalau itu tidak dilakukan. Sebab sebaik dari petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang benar insyaallah taala adalah pendapat kebanyakan para ulama salaf. Itu yang benar. Baik, khalif bin Rasulullah. Nah sekarang, kalau ada orang yang melakukan misalnya, apakah syirik? Karena seorang menggantungkan ya, pakai Al-Quran, Al-Quran kan ada kursi, Al-Quran toh, ada kursi, digantungkan di mobil. Supaya mobil ini langgar, tidak terlanggar. Ya, terus. Ya, supaya warung itu lancar rezekinya dan seterusnya. Nah, apakah dia syirik? Kalau haram, haram dia, haram ya, dosa dia. Tapi apakah syirik? Hah? Dikatakan syirik? Hah, ya. Syirik? Syirik kecil. Bisa besar atau kecil? Kenapa menjadi kecil? Hanya sebagai perantara. Kalau dia besar, kalau dia yakini, itu penyembuh. Nah, itu berlaku kalau di dalam Quran ya. Sekarang kalau Quran ini, apakah berlaku di dalam Quran? Saya kita bahas sekarang, Al-Quran ini jadinya sebagai jimat. Kalau lain, kalau misalnya ya, apa, jam tangan dijadikan sebagai jimat, itu jelas. Pasti syirik. Jalan-jalan jalan lain, pasti syirik. Tinggal syirik besar dan syirik kecil itu hukumnya lain. Seperti rencana atau tadi. Ya. Sekarang Al-Quran yang dijadikan jimat ini, apakah syirik? Kalau haram-haram ya, pendapat yang kuat haram. Apakah syirik? Bisa jadi syirik? Bisa jadi? Kapan menjadi syirik? Dari keterangan dari Syekh Shalal Syekh. Saya juga pernah melewati pendapat ada mengatakan syirik. Wah, langsung dari pendapat siapa? Tapi di sini ada keterangan dari Syekh Shalal Syekh. Jadi keterangan sangat bagus dari beliau. Syekh Shalal Ibn Abdul Aziz Al Syekh. Beliau adalah Menteri Agama Saudi Arabia, Menteri Agamanya. Baik, sudah kita tauhid, sudah kita sudah tauhid, syarat kita tauhid. Dan beliau juga sudah kita syarat tauhid. Jadi pernah saya sebutkan bahwa kita tauhid disyarat oleh cucunya, Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Dulu kita mendapat tauhid, ini syarat dari kita tauhid. Ini satu jumlah ini secara lagi sama ini. Jadi pas kita berkongsi bicara oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al Syekh judulnya Fathul Najib. Kemudian kita Fathul Najib ini yang sudah syaratnya kita berkongsi itu secara lagi sama Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Syekh dan jadi ini. Luar biasa beliau. Dan memang Masya Allah tulisan-tulisan yang bagus-bagus. Mendapat yang bagus sekali. Baik. Ya, ada pun tadi dikatakan syirik, ya pernah juga saya baca sebuah kitab dan saya tidak ingat kerja-kerja di mana saya dapat. Memang ada sebagian yang mengatakan syirik, kalau dia yakini, nah sebagai penyembuh, bukan Allah. Baik. Kata beliau, "Idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an," jika yang digantungkan itu Al-Quran, kata beliau, ya, setelah beliau katakan bahwa itu haram, beliau termasuk ulama yang mengatakan haram tidak boleh. Ya, bahkan beliau keras di situ. Harus diperingati, harus dilarang oleh keras dia. Tetapi beliau kata, apakah haram, apakah syirik, kata beliau, jika yang digantungkan itu adalah Al-Quran, fala yakunu musyrikan. Para yang guru musyrika, maka dia tidak musyrik. Tidak syirik kata beliau. Alasannya tidak syirik. Kenapa? Kata beliau, li'annahu allaqa syai'an min sifatillahi jalla wa'ala. Karena yang dia gantung itu adalah sifat-sifat Allah. Ya, atau kalam Allah, Al-Quran. Karena yang dia gantung itu adalah kalam Allah, kalamnya Allah, sifatnya Allah. Nah, pada yang ulukan asyarakat makhlukah, kalau begitu, karena dia adalah kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah ya, apa termasuk? Al-Quran itu maksud? Bukan. Maka kalau begitu, tidak syirik. Walaupun orang mempercayainya. Sebab apa? Sebab kata beliau, yang namanya syirik itu, yang namanya syirik itu adalah, li'anna syirka ma'lamu, karena syirik itu artinya, antu syirika makhlukan ba'Allah, yang kamu persekutukan yang ada itu makhluk. Sementara Al-Quran juga makhluk. Dia adalah kalam Allah. Saya pikir jelas sekali keterangan beliau ya. Baru sekali keterangan beliau. Jadi menurut beliau bukan syirik. Kenapa? Sebab yang namanya syirik itu adalah bersekutu kepada Allah dengan siapa? Dengan makhluk. Sementara Al-Quran bukan makhluk. Dia adalah kalam Allah. Bisa dikatakan? Ya? Ini keterangan sangat bagus dari beliau rahimahullah ta'ala. Baik. Apa itu? Yang dinamakan juga dengan al-zani, al-zina, yaitu mantra-mantra. Ya, mantra-mantra, orang bisa bilang mantra-mantra ya, al-zina, al-zani. Nah, Nabi tadi mengatakan apa? Dalam hal ini, sesungguhnya Allah itu syirik. Kata beliau, وَقَصْفَ مِنْهَا الدَّلِيلِ مَا عَلَى مِنَ الشِّرْكِ. وخص منها الدليل ما قال من الشرك. يعني حديث ثاني قال عن ابن الله تسوقون ينكر من الشرك. يا seakan akan semua jenis rupiah syirik. Maka beliau terangkan bahwa dan dari tadi dari hadis tadi dikhususkan rukia yang tidak terkandung di dalamnya kesyirikan. Jadi rukia yang tidak ada kesyirikan dalamnya maka itu bukan syirik. Paham ya? Dikhususkan dari dalil tadi apa rukia yang selamat atau kosong dari kesyirikan, tidak ada syiriknya. Ayat kong hadis Rasulullah yang dibaca. Ya, maka itu bukan syirik. Sebab ada rukiah yang syirik, ada rukiah yang tidak syirik. Yang disebutkan dalam syirik, rukiah syirik itulah rukiah yang naam tidak terpenuhi syarat-syarat rukiah. Ada di dalamnya permohonan kepada jin, ada di dalamnya makna-makna yang tidak dimengerti. Tapi selama rukiah itu syar'i, ya, dengan tiga syarat yang saya sebutkan, maka itu rukiah yang bukan syirik. Paham ya? Jadi tidak semua rukiah itu syirik. Ada yang syirik, ada yang tidak syirik. Oleh karena itu Nabi pernah berkata, kami semua ada yang berkata, perlihatkan kepada rukiah kalian. Coba perlihatkan, bacakan. La wa sallallahu alaihi wa sallam, la wa sallam syirka. tidak mengapa itu rupiah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka ada rupiah yang syirik, ada rupiah yang tidak mengapa, bukan syirik selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Maka telah masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aib wa al-syubhah. Maka sungguh Nabi telah memberikan keringanan pada rupiah ini dari penyakit aib dan penyakit al-syubha. Sudah diperkatakan ya, apa itu penyakit aib dan apa itu penyakit al-syubha. Maka Nabi membolehkan, bahkan Nabi mengatakan la rupiyata illa bil-'aib al-syubha. Tidak ada rupiah yang lebih bermanfaat, lebih manjur, lebih mujarab kecuali rupiah dua penyakit ini, penyakit aib dan penyakit al-syubha. Apa penyakit al-syubha? Sengatan, ya, sengatan binatang berbisa sehingga mengakibatkan orang itu parah suaranya. Itu namanya al-syubha. Maka itu baru sudut rupiah, baru manjur sudut rupiah. Seperti pada kisah Abu Sa'id al-Khudriyah ketika Pak Kepala Desa terkena sengatan binatang berbisa, maka sahabat berupiah dengan surah Al-Baqarah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perkara itu ada rupiah yang boleh, ada rupiah yang syirik. Yang mana rupiah yang boleh? Yang terbunyi tidak kalah. Yang mana rupiah yang syirik? Yang tidak boleh. Ya di dalamnya ada permohonan kepada jin, ada makna-makna yang tidak dipahami dan seterusnya. Sudah diterangkan. Lihat kembali jawabannya. Kemudian kata beliau satu lagi ya. Waktu mana? Ya sebab dalam hadis yang disebutkan tiga ya, rupiah, tamimah dan tiwala. Tiga-tiganya syirik. Ya, tapi udah mulai itu bahwa ada yang syirik, ada yang tidak. Baik. Kata beliau, wa tiwala itu dan tiwala apa itu tiwala? At-tiwala itu adalah, kata beliau, dia syai'un. Dia adalah sesuatu. Sesuatu ini, umum apa-apa itu. Benda apapun. Yang sekarang menyambung, yang mereka buat dibuat benda itu yang dimulai annahu, yang mana mereka menyangka, yang mana mereka mengira bahwa benda itu yuhadzibul bahar ila zawjiha wa rajul ila imra'ati. Benda itu bisa menjadikan ya seorang wanita lebih cinta kepada suaminya, sebaliknya seorang suami lebih cinta kepada istri. Ini apa namanya? Selawat pelet. Tiwala itu pelet. Benda-benda yang digunakan untuk apa? Untuk melanggengkan hubungan suami istri supaya suami yang kelihatan mosingku cepat-cepat mendukung. Buatkan dulu suami saya reset-reset supaya semakin tongke dia. Ilmu tongke, semua penyakit terus. Ya, maka itu namanya tiwala. Atau sebaliknya, ya ketika sudah tidak terlihat kesetiaan seorang istri mengatakan suami pergi mencari sesuatu, bagaimana istri saya itu semakin apa? Semakin cinta kepada saya. Nah, itulah tiwala. Nah, kalau untuk tiwala ini tidak ada pengecualian yang syirik, tidak ada pengkhususnya. Kalau untuk rupiah, ada yang syirik, ada yang tidak. Kalau untuk tamimah, ada yang syirik, ada yang tidak, karena semuanya halal. Ya? Tapi kalau untuk tiwala, semuanya halal dan semuanya syirik. Semuanya halal dan semuanya syirik. Tiwala. Ilmu-ilmu pegang, apa-apa saja. Baik. Ikhwan ibn kita Allah. Ya, apa yang disebutkan oleh syekh di sini, pengertian atau definisi tiwala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sebenarnya dipetik dari perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud dari ketika menyebutkan hadis dari kitab Al-Qur'an wa at-Tawrat wa at-Tawrat wa at-Tawrat, Ibnu Mas'ud ditanya, ya Abdul Rahman wa Abdul Rahman wa hadhihi al-Qur'an wa at-Tawrat qad amna ha ada pun rupiah dan tadilah kan sudah paham. Kami sudah lakukan tiwala itu Rasulullah. Kalau tiwala itu apa? Kalau tiwala itu apa? Maka Ibnu Mas'ud menjelaskan syai'un nafsnahu min nisa yadhabbu nabi ila azwajihna. Sesuatu yang kita buat agar wanita-wanita itu semakin cinta kepada suaminya. Ya, itulah arti wahab. Nah, khairul alamullah dan al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah itu mengatakan wabarakatuh dengan sihir. Dan diwara ini termasuk bahagia dan sihir. Sihirnya. Ya, sihir itu. Kalau yang sihir berarti apa? Cuma satu umur. Sihir. Ya. Artinya maksudnya dari? Baik. Sihir. Nah, Asyifar Al-Fawzan menjelaskan, hada yusabbunahu as-sarfu yusabbunahu as-sarfu wal-aqfu. Aktiwara ini, mereka juga dinamakan dengan as-sarfu wal-aqfu. Nama lainnya, aktiwara as-sarfu wal-aqfu. As-sarfu itu sesuatu yang bisa memisahkan. Wal-aqfu sesuatu yang bisa menyatukan. Contoh kalau menjadikan seorang semakin cinta, kalau asal itu membuat orang semakin benci satu sama lain, bisa. Ya, nah itu yang beda ya maksudnya. Nah, kata beliau, walaupun kita sesuatu yang mengatakan itu sih, jadi jiwa ini adalah sih. Ya, nah, yang paling kuat yang jemaah dia bisa memisah dan bisa mengumpulkan, artinya bisa mengumpulkan, bisa memisah antara makanan suami istri dan juga bisa menjadikan makanan suami istri kembali bersatu. Li'anna mu'amalu syaitani, karena dia adalah amal ala syaitan. Nah, fasaharu, maka tukang sihir, lama tatarwaru min syayatin, tatkala dia mendekatkan dirinya kepada syaitan, ini prosesnya. Jadi terakhir itu mendekatkan dirinya kepada syaitan, wakadamuhu membantu syaitan, wakasyaraku tidak dan melakukan kesyirikan kepada Allah. Jadi itu prosesnya. Ya, sihir terakhir tadi itu untuk membuat si wanita ini dia harus bekerja sama dengan jin atau syaitan. Ya, maka terakhir ini akan melakukan sesuatu. Nah, yang membuat syaitan itu senang pasti itu. Maka di antara yang paling membuat syaitan senang itu dan mau membantu adalah ketika dia bisa membuat kesyirikan. Kita ini bisa membiarkan ada apa, maka itu sudah syaitan dan membantu. Tapi kalau orang itu tidak tahu, maka mau syaitan lalu itu membantu kamu. Ya. Pasyaitan di mukadim dalika saat itu pihak di rumah, maka syaitan tadi untuk membahas sebagaimana datanya kepada tukang sihir tadi yang telah membantu dia dalam kesyirikan kepada Allah, itu dia akan menolong dia untuk perkara ini. Jadi ingat kalau kita dalam rumah siwalan itu disitulah perbanyak sihir syaitan. Maka orang berkata yang tadi dia sangat kunci sangat cinta, pesanan suami istri bahagia, tiba-tiba jadi benci, hati-hati. Benci yang tidak pernah lapar, ada sesuatu itu. Atau yang tadinya tidak mau mengalami, apa itu yang terjadi? Apa itu kalau di kampung? Ya, kampung-kampung. Kan asal dijodohkan saja. Ada perempuan di nikahkan saja, biar kira muka dia orang tua. Jangan kita buang orang tuanya, menikahkan saja. Sebab pilihan orang tua. Ya. Nah, walaupun anak perempuan yang ada dari sini dan sudah tidak boleh. Tidak boleh dalam agama, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan orang laki-laki yang bukan nabi dinanya. Tidak boleh. Tapi di kampung seperti itu. Kenapa? Sebab lawan tua itu punya jurus. Nanti dapat. Ada di dunia nanti. Yang tadi namanya sebenarnya tidak suka, tiba-tiba jadi rindu terus. Hati-hati di situ. Biasanya ada perbedaan, perbedaan jiwa di situ. Apalagi kalau dikenal orang tua itu suka terlalu. Nah, itu bisa jadi sini. Hati-hati di sini. Nah, wahada kathirun minnas, kata Syekh Shalih Al Fauzan, banyak terjadi pada manusia. Khususan idza dhafa al-iman, apalagi ketika iman itu lemah. Wa khususan fil bilad, apalagi di negeri-negeri la yu'tana fiha bi amri al-aqidah. Di negeri-negeri yang memang tidak ada perhatian terhadap aqidah. Lagi nanti kalau maka sihir itu dijadikan sebagai apa kita sebagai mata pencaharian. Waktu tidak pada sebagian negeri. Nah pada sebagian negeri dan seterusnya sudah banyak di sini. Walhasil jawab dari Allah. Nah hati wala ini ya dia adalah sesuatu yang bisa menjadikan seorang laki-laki dan wanita saling mencintai atau saling membenci. Itulah hati wala. Dan hati wala itu satu hukum. Hukumnya apa? Syirik. Selama dia dari syirik. Prosesnya bagaimana? Ya, itu dari sudah syirik. Nah, berbesar dengan jin. Jin itu adalah yang berperan untuk memisahkan antara suami istri ini. Ya, nah, sebagainya apa ya? Mau enggak? Atau misalnya seorang wanita di rupiah. Tiba-tiba. Nah, jadi yang laku saja, saya tidak akan keluar dari tubuhnya seluruh saya pisahkan dia. Nah, itu bagian dari piwala tadi. Nah, ya, mungkin ada yang melakukan sesuatu, sihir dia, sehingga nah ingin menceraikan dua pasangan suami istri. Kembali ke dalam rumah, hati-hati dari perkara piwala ini, terutama tidak keluar keluarga kita. Nah, tapi berikan kepada mereka. Allah Alhamdulillah cukup. Baik, jika ada sebuah dua hari, insyaAllah pahala baik orang-orang itu yang sudah menyelesaikan dua hari ini. Baru kita pindah pada sebuah berikut adalah tentang tabarru ayat juga tentang bertabarru mencantumkan. Allah Alhamdulillah dalam banyak satu dan kita diwati ada sebab Allah mengucapkan syahadat yang dihantar.